Ilahilas tulil firdau si ahla wala aqwa alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibarallah, isma'u qawlahu 'azza wa jalla. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: ala inni qad ji'tukum biha baydha'a naqiyah laylaha kanahariha la yazighu 'anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam untuk asyrafil anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita muliakan, kita doakan semoga dunia akhirat beliau selalu ditinggikan oleh Allah. Ayahanda kita, guru kita, Abah Raud akramahullah fiddarain. Sejuk hati mendengarkan tausiah dan nasihat para alim ulama. Maka apa yang disampaikan oleh Abah tadi haqqan haqqan haqqan wallahi haqqan tentang hidayatul taufiq. Besok ada peresmian pesantren A Saifurrahim Sulaimaniyah. Ini termasuk hidayatul taufiq. Betapa banyak orang-orang yang habiskan umurnya, habiskan waktunya, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kadang-kadang harus lembur malam untuk mengumpulkan duit, mengumpulkan duit, tetapi duitnya enggak kebawa ke akhirat. Dia mati, duitnya direbut dan dibagi-bagi. Yang dihisap dia, yang capek dia, yang menikmati orang lain. Tetapi Haji Ade pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulangnya, dia bawa ke akhirat apa yang dia cari. Ini disebut dengan hidayatul taufiq. Macam Bunda Khadijah, macam Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, mereka-mereka ini mendapatkan hidayatul taufiq. Seperti Qarun, ini terharamkan dari hidayatul taufiq. Berduit, akan tetapi dia tidak bisa menikmatinya nanti pada kehidupan akhirat. Justru itulah yang menyeret mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah pada Allah agar Allah berikan kita semua hidayatul taufiq. Berdoalah kepada Allah agar senantiasa kita dibimbing, dituntun oleh Allah mengerjakan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, sehingga akhirnya Allah tertawa kepada kita, Allah tersenyum kepada kita. Jika sudah kita dapatkan senyumnya Allah, Nabi bersabda, haram untuk orang itu neraka Allah. Allah wajibkan dia mendapatkan surga Allah. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan yang berbicara juga mendapatkan hidayatul taufiq hendaknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbana, amin. Ibarallah, kiamat ditanya-tanya oleh sahabat kepada Rasul, bahkan dari langit turun ke bumi. Siapa tahu Nabi Muhammad dapat berita di luar daripada informasi yang disampaikannya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Mata sa'ah. Nabi menjawab, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Saya tidak tahu. Nabi tahu ini Malaikat Jibril yang sedang menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril bertanya lagi, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat pasti ada ya Rasul. Nabi mengatakan kalau itu memang ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, spesialis yang mengetahui tentang tanda-tanda menjelang kiamat adalah Rasulullah. Ini yang disampaikan Rasul. Seperti kata sahabat-sahabat Nabi, sejak beliau lepas solat subuh, beliau naik ke atas mimbar menyampaikan kajian, bukan sampai syuruq, bukan sampai duha, bukan, tapi sampai zuhur. Dari subuh sampai zuhur, sanggup enggak? Setengah lapan. Kita sudah janjian tempat lain kajian duha. Saya masih ingat di Azikra Pak Haji Ade ya, Abah ya. Zuhur asar, maaf, jam 9 sampai zuhur. Sampai zuhur jemaah bilang tambah, tambah, lanjut. Itu 10 ribu ada waktu itu yang hadir. Kemudian zuhur, saya bilang okelah kita tambah sedikit. Nembus sampai asar. Asar pun bilang jemaah lanjut, lanjut. Ya enggak bisa lanjut, pesawatnya setengah 6. Jadi minta izin jamaah, saya khawatir saya ketinggalan pesawat. Benar ketinggalan pesawat. Jadi Rasulullah bukan sampai zuhur saja. Habis sholat zuhur, mengimami sholat zuhur, naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Allah. Turun lagi mengimami sholat asar, selesai naik lagi sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada yang berani meninggalkan majlis, saking menegangkannya pembicaraan dan asyiknya yang disampaikan Rasulullah. Dan juga adab majlis, tidak boleh meninggalkan majlis kecuali dengan izin sang alim, guru yang sedang menyampaikan ilmu. Rasulullah merinci apa-apa yang akan terjadi. Dan rincian ini, kalau saya menguraikannya, 2 hari full ya, dari pagi ya semacam ini nanti sampai jam 5 sore. Besok lepas subuh sampai jam 5 sore baru insyaallah clear. Kalau dari sini sampai jam setengah 8 ya nikmati saja mukadimahnya, pengantarnya. Ibarallah yang kami muliakan, kita akan nikmati oret-oretan saya di papan tulis. Tolong diperhatikan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu ada 10 tanda besarnya, persis seperti 10 bukaan wanita yang akan melahirkan. Masya Allah. Nabi itu bukan seorang dokter, enggak ngerti tentang masalah kandungan dan rahim, tapi beliau berani mengatakan itu, menandakan kejujuran beliau sebagai seorang nabi. Kalau bukan dari wahyu, dari mana beliau tahu ada 10 bukaan? Bapak pernah mengalami 10 bukaan? Belum. Sama dengan saya. Tapi ibu-ibu no. Ya bu ya, 10 bukaan kan bu? Iya. Coba bu, nih bapak, bukaan pertama ke bukaan kedua, agak lama waktunya sedikit. Bukaan kedua dengan bukaan ketiga, lebih dekat waktunya. Bukan ketiga, bukan keempat dibandingkan sebelumnya, lebih dekat lagi jarak waktunya. Ya? Kan begitu terus Bu ya? Bapak jangan jawab, Pak. Jadi makin kesananya, makin dekat-dekat jaraknya. Udah bukan 7 tuh hampir enggak terasa tuh, 8, 9, 10. Begitu. Nah, kaum muslimin, tanda kiamat besar itu ada 10. Dan kita hanya diizinkan menyaksikan sampai 7 saja. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 sudah manusia-manusia lain yang akan menyaksikannya, yaitu yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Tanda besar kiamat yang pertama, harazatun manzumatun fi silk iyuqta'u silk yatba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu seperti butir-butir marjan yang setiap satu butir itu berlubang bawahnya tembus sampai ke atas dan dapat dimasukkan sehelai tali, seutas tali. Maka setiap butir-butir marjan terhubung antar satu dengan yang lain oleh tali di tengah-tengahnya, lalu bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan ke 10 butir-butir marjan tersebut. Iyuqta'u silk, ketika simpul itu digunting, diputus, apa yang terjadi? Meluncur tidak? Meluncur. Keluar butiran yang pertama. Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul. Pakai lama atau cepat? Langsung atau nahan-nahan dulu? Sop, sop, sop, sop, sop, sop, sop, sop, sop. Ya. Sop. Keluar. 10 tanda besar kiamat itu sifatnya global mendunia. Seluruh dunia menyaksikan, bukan lokal. Bukan hanya Irak yang menyaksikan, bukan hanya Mesir yang menyaksikan, tapi seluruh dunia. Dan waktunya berdekat-dekatan. Beda dengan tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil kiamat itu banyak dan terjadinya sifatnya lokal, jaraknya juga bisa jauh-jauh. Mungkin ada yang terjadi hanya di Yaman, mungkin hanya ada yang terjadi hanya di Palestine, mungkin yang terjadi hanya di Irak atau di Iran, dan itu jaraknya bisa berjauh-jauhan. Namun kalau tanda besar kiamat, jaraknya dekat-dekat dan yang menyaksikan seluruh dunia. Ada 10. Kalau yang pertama sudah muncul, yang lain menyusul pasti. Pertama adalah dukhon. Kedua adalah dajjal. Ketiga adalah Isa alaihi salam, diturunkan Allah dari langit dunia ke muka bumi menghabisi dajjal. Keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj, Allah bebaskan dari benteng kehinaan yang mengurung mereka. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Sejak itu taubat tidak ada lagi yang diterima. Yang keenam, binatang raksasa nan super ramah, berkaki banyak, bertangan banyak, keluar dari dalam perut bumi di tiga tempat yang berbeda di seluruh dunia. Binatangnya sama, satu saja, tapi munculnya di tiga tempat yang berbeda di seluruh dunia. Kemunculannya yang terakhir adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Dia membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, saya tidak ingin menghilangkan momen haji dan umroh yang sempurna. Nanti 15 menit setelah ini kita semuanya sholat sunat syuruk dulu. Setuju? Dua rakaat, habis itu kita duduk kembali, kita lanjutkan. Ya, insyaAllah ta'ala. Setelah itu binatang ini selesai misinya yang ketujuh. Oh ya, binatang ini dengan cepat mengelilingi bumi. Setiap manusia yang nampak segera diambilnya. Tangannya banyak, kakinya banyak. Dan binatang ini macam tahu saja ini orang beriman apa orang kafir. Dia sudah tahu, ada ilham. Ya. Lalu orang ini kalau beriman, cincin Sulaiman diusapkan ke wajahnya. Satu kali usap saja wajah orang ini menjadi putih, bersih dan mulia. Adapun orang kafir, binatang ini langsung tahu kalau ini orang kafir. Maka tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya sedikit. Bukan digebukin begitu. Diketokkan saja kepalanya dengan tongkat Nabi Musa, menghitamlah wajah orang ini dan gelap. Dan orang itu dilepaskan kembali. Maka dengan cepat muka bumi ini, orang kafir dengan orang beriman sangat mudah ditandai. Itu dengan wajah. Masya Allah. Yang kayak gini ini adanya cuma di padang mahsyar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu nanti di padang mahsyar, orang-orang kafir hitam legam wajah mereka, orang-orang beriman putih bersih bercahaya wajah mereka. Ini hanya ada di padang mahsyar. Tapi setelah terjadi kiamat, tanda besar kiamat yang keenam, orang-orang yang akan hitam dan putih wajah itu sudah dikasih lihat contohnya, sampelnya di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh binatang dabbatul ard. Dalilnya surat An-Naml ayat 82. Jangan dikatakan binatang ini adalah dongeng dalam Al-Quran itu. Habis nonton film Pacific Rim, lalu bayangkan ini jangan-jangan terinspirasi oleh film Pacific Rim. Bukan, ini asli dalam Al-Quran. Hadis-hadis juga menceritakan bagaimana binatang tersebut. Dan dia bisa bicara dengan bahasa kita. Dia bisa bicara dengan bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dia bisa bicara dengan bahasa apapun, bahasa di muka bumi ini. Ini hebatnya binatang tersebut. Baik, setelah selesai, orang-orang sudah dikasih tanda semua, terjadilah tanda besar yang ketujuh. Sampai disinilah kita hidup. Apa? Angin lembut yang bertiup dari timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain, angin lembut bertiup dari Yaman. Angin lembut ini sejuk, lagi berbau wangi kesturi. Ini wangi kesturi, wangi idola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanginya angin surga. Angin ini akan bertiup dari Yaman. Dengan cepat muka bumi ini dibungkus. Lalu orang yang kemarin udah dikasih tanda oleh Dabbatul Ardi, yang wajahnya putih-putih dan bersih-bersih, orang tersebut, siapa saja dia, di mana saja dia berada, apakah dia di goa, apakah dia berada di gunung, di pantai, di pulau, di mana saja ada orang beriman, angin lembut dan sejuk wangi ini sampai pada orang tersebut. Ketika dia disentuh oleh angin itu, ketika terhirup olehnya, angin lembut, wangi dan sejuk tersebut, di situ, di tempat itu, saat itu juga dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang yang ada imannya kepada Allah meninggal dunia. Dan jangan ditanya saya ya, kalau kita semua meninggal dunia Pak Kiai, siapa kira-kira yang akan menguburkan kita? Nggak usah ditanya. Nikmati ajalah pertemuan dengan Sang Habibuna Habibur Rahman. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup yang menyaksikan kejadiannya. Kata Rasulullah, secelaka-celaka manusia adalah yang menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Mengerikan, Pak. Oke, tadi ada 10 tanda besar kiamat. Sampai berapa kita akan menyaksikannya nanti? Sampai 7, ya. Ya. Oh ini. Oh sudah. Ibadallah. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Ini adalah akhir dari keberadaan orang Islam atau finish. Startnya adalah sejak Muhammad bin Abdullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Startnya dari situ. Akhirnya adalah wafatnya serentak orang Islam semuka bumi. Nah, ibadallah yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 sudah orang-orang kafir saja yang menyaksikannya. Sahabat bertanya, Malaikat Jibril tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, tanda-tanda bahwa ini sudah sangat dekat terjadi, tanda-tanda besar kiamat yang pertama tadi apa? Dukhan. Terus yang kedua apa? Dajjal. Terus yang ketiga apa? Isa alaihi salam. Yang keempat? Ya'jud dan ini manusia semua Bapak Ibu ya. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ini semua manusia. Dan Imam Mahdi itu di sini, Al-Mahdi. Ini Al-Mahdi. Ya. Jadi Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa ini akan hidup satu masa. Tanda besar kiamat yang kelima, apa tadi? Matahari terbit dari sebelah barat. Tanda besar kiamat yang keenam, binatang yang berkaki bertangan banyak, Dabatul Ardi. Oke. Jarak dari Dukhon ke Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Paling lama ini hanya 3 tahun. Jarak dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Jarak Nabi Isa ke Ya'juj dan Ma'juj hanya hitungan bulan. Apakah 4, 5 atau 6 bulan. Kemudian Ya'juj Ma'juj binasa, matahari terbit dari sebelah barat, ini juga tidak lama, ya. Dabatul Ardi jaraknya malah hanya 1 hari ini. Karena kata Rasulullah, setelah dia terbit 1 kali, kemudian dia kembali tenggelam di sebelah barat, dan besoknya dia terbit normal di sebelah timur. Waktu duhanya, kata Nabi, waktu duhanya keluarlah binatang raksasa di dalam perut bumi. Binatang ini keliling dunia dengan cepat, seperti Dajjal berkeliling dunia. Kemudian baru setelah itu angin lembut kematian dari Yaman. Kenapa harus dari Yaman, Ustaz? Ya, kita tanyalah Rasulullah kenapa, saya enggak tahu. Ibadallah yang kami muliakan, ya Rasul, menjelang ini akan terjadi, ada tanda-tandanya tidak? Ini bertanya Malaikat Jibril. Menjelang yang pertama dan seterusnya ini terjadi, ada tanda-tandanya tidak bahwa ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat? Nabi mengatakan ada. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, pertama, kalian tandakan saja, mendadak Arab menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kalian, kita semua hamba-hamba Allah, menjadi saksi zaman yang maksudnya Nabi Allah adalah zaman kita ini. Tidak ada negeri di muka bumi ini yang mendadak kaya dan lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi kecuali cuma Arab. Apalagi Nabi memang ditanya oleh ya Ibn Abbas, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Miskin, gembel, tidak memakai alas kaki, penghasilan mereka paling-paling hanya beternak, bertelanjang dada, lalu tiba-tiba mereka kaya raya dan menjadi sangat berkuasa dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Arab sebelum minyak bumi ditemukan di Arab, Arab itu kaya apa miskin, Pak? Siapa yang bilang kaya? Pertanyaan saya tadi, sebelum minyak bumi ditemukan, Jazirah Arabia itu kaya apa miskin? Persis seperti gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah minyak bumi ditemukan, mendadak mereka menjadi kaya raya. Enggak hanya sebatas kaya raya, ya itu biasa. Kaya raya itu biasa. Tapi kalau kaya raya, pakai tasydid. Dan lihat apa yang mereka lakukan hari ini. Dengan kekayaan mereka, mereka pecah menjadi 7 negara. Qatar jadi negara terkaya nomor 1 dunia. Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Lihat Arab Saudi. Apa yang mereka bangun di Mekah hari ini, Pak? Gedung-gedung tinggi pencakar langit mengelilingi Ka'bah kita yang mulia, sehingga Ka'bah bagaikan hanya satu titik tahilalat di wajah. Dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel bintang 5 dan megah-megah, besar-besar dan tinggi-tinggi. Tower Zamzam saja lebih 600 meter. Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi kayak udah mau hilang, Pak, tenggelam. Dikelilingi oleh hotel-hotel besar bintang 5 megah-megah di sekitar Masjid Nabawi. Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah sudah menjadi kota persimpangan dan perdagangan Timur Tengah yang menakjubkan. Itu baru Arab Saudi, ya. Bagaimana dengan Kuwait? Minder semua kota-kota besar yang ada di Kuwait hari ini, yang ada di Eropa oleh kota besar yang ada di Kuwait. Kuwait masih lewat, kalah Kuwait oleh Bahrain. Bahrain dengan keindahannya, dengan gedung-gedung tinggi mencakar langit yang mewah-mewah. Bahrain harus mengaku kalah oleh kota besar di sebelahnya, Pak, Abu Dhabi. Masya Allah, Abu Dhabi. Siapa yang cerita tentang Abu Dhabi seolah-olah sedang menceritakan surga dunia hari ini? Semua kemewahan, semua kecanggihan. Mobil apa? Rolls Royce ya. Rolls Royce berapa harganya? 10 miliar lewat itu. Kalau di Abu Dhabi, mobil malah dari sampel atasnya sampai ke besi-besi bawahnya itu semuanya dari emas, itu adanya di Abu Dhabi. Handphone yang harganya 15 miliar itu hanya ada di Abu Dhabi, itu handphone. Kalau mobil Rolls Royce itu enggak masuk ke dalam kantong, handphone masuk, harganya 15 miliar, adanya cuma di Abu Dhabi. ATM emas adanya cuma di Abu Dhabi di dunia ini. Betul, Pak? Masukkan kartu, tekan-tekan, keluar emas 1 kilo. Ya Allah, ya Rab. Itu hanya ada di Abu Dhabi. Jangan tanyakan hebatnya pembangunan mereka. Tapi Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota di sebelahnya, Dubai. Gedung tertinggi nomor satu di dunia hari ini ternyata bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana dunia, tapi di Dubai. Namanya Burj Khalifa, ketinggiannya 818 meter. Sakit leher ngelihatnya, Pak. Sampai kawan tuh. Orang terkaya nomor satu di Arab Saudi hari ini namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang membangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah gedung yang akan mengalahkan rekor Burj Khalifa yang ada di Dubai. Nama gedung yang sedang dalam proses pembangunan ini adalah Kingdom Tower. Ketinggiannya, kalau yang Burj Khalifa 818 meter, maka Kingdom Tower ketinggiannya 1,2 kilometer. Itu asli di awan. Perencanaan awalnya 2018 ini clear, selesai. Tapi karena beliau diganggu, kemarin ini malah sempat ditangkap oleh Muhammad bin Salman dengan isu dan tuduhan korupsi. Lalu aset beliau triliunan diambil oleh kerajaan. Sekarang sudah dibebaskan, tetapi beliau akhirnya menunda. 2020 baru selesai pembangunan Kingdom Tower ini. Kuwait baru saja juga mengumumkan bahwa akan mendirikan gedung di atas 1 kilometer juga. Coba dengar, mereka sedang berlomba-lomba. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Allah, Allah. Ya Rabbana. Sudah, ini zamannya. Lanjut, kita lihat kembali ke papan tulis. Yang kasihan yang sebelah sini enggak bisa ngelihat apa-apa. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. 3 menit lagi. Ustaz, berapakah masa antara Nabi Muhammad diutus dan berakhirnya umat Islam dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini? Ada kajian khusus. Kajian ini disebut dengan kajian umur umat Islam. Kajian umur umat Islam. Para ulama ahli hadis mengkaji ini dengan kajian khusus. Ada hitungannya ternyata dalam hadis, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak akan tercengang, ibu akan terbelalak, hampir-hampir kita tidak percaya, tapi kita dipaksa untuk menerima, dipaksa untuk mengimani, dipaksa untuk meyakini bahwa faktanya kitalah yang dimaksud oleh Rasulullah generasi akhir zaman yang akan menyongsong terjadinya tanda-tanda besar kiamat. Ya Allah, ya Rabbana, mari kita laksanakan solat sunat syuruk, habis itu kita lanjutkan insyaallah taala. Tahfizul Quran Sulaimaniyah As-Saiful Rohiq pesantren tersebut baru selesai dibangun dengan dana pribadi yaitu Haji Aden Rohiq. Insya Allah bangunan tersebut berdasarkan penilaian daripada Sulaimaniyah Turki yang ada di Indonesia merupakan pondok pesantren terbesar dari Indonesia belahan lainnya dan termegah. Dan insya Allah niat Adik Saiful Rohiq dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sepertiga daripada harta beliau ingin dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini diperolehkan oleh beliau di hadapan Abah di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa Taala di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan rezeki beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus ditambah dan perusahaannya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Abah memuatkan untuk bisa datang besok dan seminggu. Insya Allah Abah dan Ustaz Arifin akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan pentingnya berdirinya pondok pesantren Tahfizul Quran. Pondok pesantren yang cabangnya ada di seluruh dunia, bahkan sudah ada di kutub, baik kutub utara maupun kutub-kutub yang lainnya. Ini pondok pesantren yang terbanyak cabangnya di seluruh dunia adalah pondok pesantren yang penuh berkah, yaitu pondok pesantren Sulaimaniyah Turki yang bekerjasama dengan Yayasan As-Saiful Rohiq yang ketua umumnya adalah Bapak Haji Adik Saiful Rohiq dan Abah Adan Jalana sebagai pembina dan penasehat. Insya Allah ditunggu semuanya. Kita akan melihat bagaimana pondok pesantren yang memiliki tata ruang, tata letak sehingga ketertiban keamanan tidak ada mengalahkan ketertiban keamanan yang dibuat oleh pondok pesantren Sulaimaniyah Turki. Demikian bagaimana kita akan melihat anak-anak yang penuh dengan tertib, penuh dengan akhlak. Insya Allah kita besok akan menyaksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala berikan peluang waktu besok sehingga kita berbondong-bondong untuk bisa datang di Pondok Pesantren Sulaimaniyah As-Saiful Rohiq di Jasinger. Untuk itu yang mau berangkat barangkali boleh berhubungan dengan Al Munawwaroh, bisa dengan Bapak Karjono sehingga kita bisa berangkat dengan sama-sama di sana. Mudah-mudahan niat kita oleh Allah Subhanahu wa Taala dimudahkan. Terima kasih. Saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu bagaimana yang sunnah. Ini tertulis Habatus Sauda 3 ekstra. Saya kaget isinya 200 kapsul. Tapi kok cairan di dalamnya. Pasti ini madu. Perhatikan. Selama ini Bapak Ibu pasti minum madu caranya begini. 2-3 sendok kasih air hangat. Betul tidak? Ini bukan minum madu, tapi minum air kasih madu. Yang minum madu itu seperti ini. Ini baru minum madu. Ya. Dalilnya sahih. Orang melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, si fulan sakit keras." Kata Rasul, "Kasih dia minum madu." Kemudian setelah dikasih datang lagi, "Masih sakit ya Rasul." Kata Rasulullah, "Minumkan lagi madu." Berarti yang tadi itu kurang. Setelah diminumkan kali kedua datang lagi, "Masih sakit ya Rasulullah." Kata Rasul, "Minumkan lagi madu."